Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Wah, 104,2 Yes Radio. Kebanggaan Cilacap, pancen kang. Sing jenengane duwe balak, kowe pancen kudu bisa sani mengerti. Sing jenengane dhewek bergaul karo wong liya, kowe pancen kudu bisa saling. Saling bantu-membantu, saling tulung-menulung. Aja anggar lagi kancane butuh duit, dhewek ketok-ketoke tanggal tuwa, bae hawane. Anggar kira-kira dhewek lagi butuh duit maring kancane, karepe kowe ngasa celurit, anggar urung diutangi. Jan ora nanggo kentenan temen iki kowe carane ya. Lah kek kang nyong duwe cerita tentang dua orang sahabat ae kowe ya. Sing iki jenenge Kaki Daspar, sing iki jenenge Kaki Jumbleng. Wong jenengan kok jumbleng ya, Jal. Ana sing rada arep ora ya, Jal, anger jenenge wis Kaki Jumbleng. Wis mambu. Otor, anger disedot ora kurinting 10.000 20.000 110. Kek pole Kaki Jumbleng. Ayo, oke. Ceritanya Kaki Jumbleng karo Kaki Daspar kuwi adalah dua orang sahabat, Kang. Lah kek duwe hobi padha. Hobine padha kayak mendaki gunung. Lah suatu hari ki Kaki Jumbleng karo Kaki Daspar cita-citane mendaki gunung. Mendaki Gunung Simping. Jajal kaya ngapa yo? Tiliki. Bleng Jumbleng, cepetan lu mlaku jajal aja dak kayak keong. Dari tukang daki gunung pirang tahun dikasih ulim mlaku sing dak bae. Kita harus jatuh damai ke kubar-bare putih sekutul atas puncak Gunung Simping. Udah melaku aja dat. Mata cepat nyecal. Melaju. Melaju ke perempuan nyecal, Pak Artas. Pak, kau mandan sopan ini nyecal. Mandan melek matanya, mandan mikir nyecal. Untuknya tinggo. Mau kau sih udah denger melas karo kancak kue ya. Kau udah denger melas karo kancak kue ya. Ujar-ujar anu gak kawan dewek-dewek. Gak watas dewek-dewek ya digawat dewek-dewek. Malah aku dititip namarin nyong kayak gie. Apa ujar-ujar nyong gak watasnya nyong dewek orang kaboten apa? Ayak kowe karo wanting ringan dur montor, wong anu mendaki gunung gak apa montor kripe, kudu ning ngudu nyecal. Rasane mlaku kaya ngapa rasane? Aja karepe aku nyepet-nyepet kancane tok, aja gugum-gugum kancane tok, mudun-mudun gentenan mlaku ngene, nyos sing nyepet montor. Dan diri kau terima apa? Diri kau orang subut kau omongan Erika ya. Diri kau orang subut kau omongan Erika mau luar makat. Kau janji nih, udah ngasihnya mendaki gunung Simping ya. Kau janji nih nang sepanjang jalan harus nggak pernah kasku. Nyong sih gak mau motor, nyong izinnya kau batin ini ketok yang mendaki gunung. Nyong janjarnya gojes kau mendaki gunung maning. Wis kesel nyong ya, orang itu dewek isikilnya nyong prengkeran gara-gara mendaki gunung Bromo. Isikilnya nyong dengkulungnya so hilang, nanti gara-gara ngetut-ntut tarika. Aku mendaki gunung na gunung Bromo mian. Bola-bali nyong ngomong trauma mendaki gunung. Nang arika itu sih dipesa-pesa bae. Jere menganak nyong orang meluk, jere orang kancak, jere orang batir, jere orang prena. Harap apa kau balik maning isora pangan alos. Ora butuh karo kowe maning siki. Kancan karo karo ngerti babat lotas. Wis sikilmu ini sikil pengklang wis gara-gara ulahmu dhewek. Wong gara-gara men lagi nang ning Gunung Bromo karena macan liwat. Wong kacang be anak, wong roti be anak. Gara dijejal maring macan kowe mau ndak sikilirik saling-saling akan. Gara macan ora kulo karo sikilirik apa barang tugul kae wis jajal. Nempuinyong karepe iki apa karepe? Hah? Karepe iki apa karepe ya? Ya wis, harus terus-terus kenal di Pado. Kayak wis harus kadung nang gurung kaya. Yus kadung nang tengah alas kaya. Kayak Rika ngerti dewang boke ya. Nang sebelah kiri karo kanannya dewek kaya jurang. Jero banget, Kang. Pokoknya janji siki dewek liwat kena orang konsentrasi jangan geleng tiba maring jurang. Orang bahkan balik maning. Sikile jadur, tangannya ya kogel, ndak saya mutas. Lah kaya kue, udah ngomong mandan aso ya. Udah ngomong mandan sing nganggo ati. Aja perintah cepet taruhan lah wong rekan numpak montor nyong mlaku. Wes aja diterus-terusan ya jal aja diterus-terusakan. Mbok dadi setan. Apa jur-jare rek kudu setan? Hei, kurang ajar kowe ya. Kurang ajar kowe ya malah gari ngonek-ngonek nyong setan kowe. Malah gari ngonek-ngonek nyong setan kok jorok nang nyong. Kok jorok nang jurang kowe lho. Oh, dadi kowe nantang nyong kowe ngancam nyong kowe ngancam nyong kan jorok nang maring jurang. Wah, jorok nang disit kowe kontal disit kowe kesingile pengkel ngurus apa-apa kowe. Oh, nikah ya, gak masalah apa ya. Ngurusi wong sing sithik kaya ngurusi wong 100. Wis ora mut anak biyung ora mut anak bojo kaya jorok nang nyong. Kowe jorok nang nyong, mit. Eh, nyong gak batas kenyong ketadilan angin kek. Aku jadi jorok namanya jurang, gak jadi jorok namanya jurang. orang urusan Rikes kurang ajar Rikes ya. Rikes kita nak sabaran nyo, Rikes kita nak ususnya nyo Rikes ya. Rikes ini ngodol-ngodol lama kayaknya suruh ngeron ya. Orang mati, orang pangan mati, orang pangan udah orang rusak. Jurang nana nyo Rikes yang jurang. Astagfirullahaladzim lah, kalau aku tidak bilang-bilang-bilang-bilang-bilang. Ya Allah, kadang malah kancan nyo, tidak main jual temenan. Kemalah nyong mikir cek kue tangan nyong, ya jilik nyorong lah kevong, nyong orang sadar ke nyong, gaduh ke primi, ya Allah, ya kancana nyong keciring, malah jorong lah maring jurang ke primi, ya aduh, ya Allah, maring pangapura, ya Allah, mugi-mugio, ke kancana nyong nangis orang selamat, mugi-mugio, kancana nyong nangis orang maras, uli tiba, orang pas nang wadas, jadi selamat, ya Allah, keting tangan nyong mikir janggadang nyorong-nyorong kena. Walah Gusti, nyong jangan rasa ngajak banget yakin nyong jangan dibawa akal sehatin nyong ke Gusti Allah pengapura banget yakin. Walah jumblang, jumblang apa ngalik kue mati nang jurang blang. Aku nyong ngapura nyam blang, jumblang. Par, Taspar, tolong aku par. Par, tolong aku par, aku harap tiba par. Kan suaranya kaki jumbleng apa ya? Iya kan suaranya kaki jumbleng kayak temangsang, kaki jumbleng temangsang. Blang jumbleng ke priwe blang, kadang nung blang. Par, kenyong ke priwe par, nyong mau tiba, nyong mau mati siki par, nyong mau tiba par, tulungi par. Iya blang jumblengnya bengajo, padahal jorok narikan blang. Aku tinggal pura ya blang, siki watak tulungi ya blang. Iya par, cepetan par, tulung aku par, kenyong kecantel kenang watu par. Balangin nyong tali par, balangin nyong tali cepetan nyong dicunjung maning par. Kek watu nar padam ledos par, nyong ora bisa maring dhuwur dhewek par, tulungin nyong par, balangin tali par, das par. Iya ya blang, iya, kotak balangin tali kue ya, kotak balangin tali kue ya blang, jumblang. Gemblang ke taline blang, ditampane blang, tampane blang, taline blang, cepetan tak jujungnya kowe blang. Tertarik aku cepetan. Aduh par, kepriwe ja tangane nyong tugel par. Nyong tugel ora jan nyekel tali par. Wah, tangane rika dadi tugel blang, jumblang. Iya par. Ya wis blang jumblang, kowe taline ditalek nabae kowe maring pinggange kowe blang jumblang, kowe tertarike nang nyong. Walah par, bojoke nyong bener tugel pada remuke par, ora mungkin par. Pinggange nyong pada remuke par. Bojokane rek pada tugel blang. Ya par. Dadi cerita sikil ban blang jumblang cerita sikil ban sikil. Walah sikile nyong malah mudang ngenti wis loro-lorone par, aduh lah. Tabrak matu mau tuh keloro-loro netibang gunung maring ngecor wis pang priwe ke pang. Walah ya Allah blang sikile kuat dadi ilang wis blang wis bal ke priwe ke lah nyong kepengen bali pang. Lah untungmu sih untungmu blang jumblang untungmu tuh gelap ora. Aduh lah untungnya untuk ketia par kuat ngomnya kok tak apa orang blang jumblang untungnya pang blang. Ya kuat deh par, tapi nanti ketiak baik untuk nenyong kepada rompol gie, aduh lah, dari loro par. Oh, alam untuk mereka dari loro, ya wis jatah ini cakup nabai, kau mending untuk mereka, panu blang, jumblang, cepetan blang. Ya wis lanyo manut bae takut bae taline ya tetakut jangkut ditarik taline ya nyopen munggah ke bar. Ya jambleng ya jambleng. Lah manut sing jenenge dundur jenenge kanca kae kowe ya. Buar payang apa buar paduka yang apa ya tetep balahan maning kowe ya ditulungi maning kowe kan. Kaki jumleng dijorona nang kaki daspar maring jero jurang palingan cemandel nang watu lah diangkat karo taline. Tapi berhubung tangan pinggang karo sikile kaki daspar, tapi berhubung tangan sikile karo pinggangnya kaki jumblengnya pada tugel pada remuk. Gue akhirnya gue taline dicakot pake nang kaki jumbleng, ditarik nang kaki dasparan dhuwur. Engket tanah 10 meteran kayak gue ya. Engket barang garis meter. Barang wis ketemu sirae daspar karo sirae jumbleng. Palingannya apa jajal? Cepetan blang. Aduh ki garis meter maning blang kuwi selamat kuwi blang alhamdulillah kuwi blang. Esi kuat apa orang blang untuk memblang? Esi kuat apa orang untuk mengunyah aku tadi? Jawab bleng, jawab bleng, aja menang bae bleng. Bosan kowe mati bleng. Esi kota koruntu mungunya kota ni bleng jumbleng. Esi pardas pa. Bleng jumbleng. Bleng. Walam bleng, jumbleng dari sini teman. Malah jatak ngomong kowe. Pengguna untungnya lagi punya kota ini malah datangnya ngarika jalan-jalannya tiba Rika tiba manding aduh lah gue nanti gue pulang curang pencurian sepeda motor salah curahan perasaan dan humor